Wassalamu ala man la nabiyya ba'dah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah wa ba'du. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, kembali kita lanjutkan kajian kitab Al-Fiqhu Al-Muyassar karya Nukhbatun minal Ulama. Kita sampai pada al-babu al-ashir, bab yang ke-10, fil haidi wan nifasi, tentang haid dan nifas. Qala al-musannifuna hafizahumullahu ta'ala, al-haidu haid dalam bahasa Arab artinya sailan, mengalir. Sedangkan yang dimaksud dengan haid dalam kosakata yang dipakai oleh syariat artinya adalah damu tabiatin wajibillatin, darah normal. Ya khuju, yang keluar dari qa'ri rahimi, pangkal rahim, di waktu tertentu dalam kondisi sehatnya seorang perempuan. Min ghairi sababi wiladatin, bukan karena sebab melahirkan. Sedangkan nifas adalah darah yang keluar dari seorang perempuan indal wiladati, saat dia melahirkan. Poin yang pertama adalah bidayatu waqtil haidi wa nihayatuhu, awal waktu haid dan akhirnya. Umur berapakah perempuan mulai haid dan di umur berapakah perempuan berakhir haidnya. Di sini dikatakan tidak ada haid sebelum seorang perempuan berumur 9 tahun. Alasannya adalah istiqra, penelitian terhadap kondisi perempuan. Li'anau lam yathbut, karena tidaklah terbukti fil wujud, di alam nyata, adanya perempuan yang haid sebelum umur 9 tahun. Waqat ruya'an Aisyata, dan dilihatkan dari Aisyah, beliau mengatakan, idha balagatil jariyatu tis'a sinina, jika perempuan itu telah sampai usia 9 tahun, faya, jika anak gadis itu berusia 9 tahun, faya imra'atun, maka dia adalah perempuan dewasa. Perkataan Aisyah ini disebutkan oleh Tirmidzi dan Baihaqi di Sunan Kubra, namun tanpa sanad. Mungkin ini yang jadi landasan dalam madhab Syafi'i untuk mengatakan bahasanya baliknya perempuan 9 tahun, sedangkan baliknya laki-laki 15 tahun. Mungkin yang jadi landasan adalah perkataan Aisyah, namun yang jadi masalah tidak ada sanad untuk perkataan Aisyah. Belum dijumpai sanad untuk perkataan Aisyah ini. Dan jika alasannya adalah karena lam yathbut fil wujud, jika alasan 9 tahun itu adalah karena lam yathbut fil wujud, maka ini jika memang dijumpai, maka alasan ini bisa batal. Jika dijumpai perempuan yang secara realita kurang dari 9 tahun dan nyata-nyata darahnya adalah darah haid dan darah yang memang bercirikan darah haid. Karena alasannya sekedar lam yathbut fil wujud, tidak ada di alam nyata. Kenapa dikatakan lam yathbut fil wujud? Karena perkataan Aisyah juga tidak ada sanadnya. Nih, kalau perkataan Aisyah ada sanadnya, sanadnya sahih, maka alasannya adalah hadisun mauquf. Namun problemnya perkataan Aisyah tidak ada sanadnya, sehingga tidak bisa alasannya adalah hadis mauquf, perkataan sahabat. Nih, sehingga di sini dikatakan alasannya sekedar belum terbukti dalam realita. Namun kemudian jika ada penelitian baru, kemudian terbukti kalau memang nyata ada perempuan umurnya kurang 9 tahun dengan perhitungan tahun Hijriah, dan nyata-nyata darahnya memang sama persis dengan darah perempuan dewasa, ya maka berarti alasan ini bisa gugur. Kemudian tidak ada haid setelah usia 50 tahun fil ghalib, umumnya. Karena umumnya ya berarti ya mungkin saja dijumpai perempuan lebih dari 50 dan masih aktif haidnya. Dan darahnya tetap sama dengan darahnya ketika di umur 30 ya, atau bahkan umur 20-an. Ala sahih menurut pendapat yang paling kuat. Dan diriatkan dari benda Aisyah, beliau mengatakan, jika seorang perempuan telah berusia 50 tahun, keluar dia dari batasan haid. Kemudian minimal jangka waktu haid dan maksimalnya. Berapa hari seorang perempuan dikatakan berhaid? Dan maksimal berapa hari dia haid. As-sahih pendapat yang kuat, tidak ada batas untuk minimalnya. Dan tidak ada batas untuk maksimalnya. Wa inama yurja'u fihi, namun yang jadi acuan dalam masalah ini adalah ilal adah wal urfi, kebiasaan dan al adah dan kebiasaan. Maka dari sisi dalil, ini pendapat yang paling kuat. Tidak ada batas minimal dan maksimal haid. Namun dari sisi praktek, pendapat ini sulit dan merepotkan. Pendapat ini sulit dan sangat merepotkan, terutama setelah adanya alat kontrasepsi. Dan orang itu KB, maka banyak wanita yang mengalami kebingungan. Maka di pagi hari keluar darinya darah. Boleh jadi keluar darah cuma mungkin misalnya jam 6 sampai jam 8. Atau sampai siang. Habis itu berhenti. Habis itu berhenti. Namun nanti maghrib keluar darah lagi. Kalau kita ambil pendapat ini, ketika berhenti maka dia haid. Maka ketika keluar darah haid. Ketika keluar darah, dia keluar darah sampai sebelum duhur. Maka sebelum duhur jam 11 berhenti, dia wajib mandi haid dan sholat duhur. Setelah duhur keluar darah, asar keluar darah, maka haid, dia gak perlu sholat. Ba'dal maghrib darah berhenti, mandi lagi, mandi lagi. Maka nanti dia sholat maghrib. Karena waktu maghrib berhenti, setelah mandi keluar darah lagi. Jam 10 malam berhenti darahnya. Mandi lagi. Mandi. Karena tidak ada batas minimal untuk haid. Asalkan itu cirinya ciri darah haid, 5 menit darah haid. Maka jika kita ambil pendapat ini dan konsisten dengan pendapat ini, maka ini kasihan. Terutama setelah perempuan pakai alat kontrasepsi yang itu merusak siklus haid. Maka nanti bisa ada seorang perempuan mandi sehari 5 kali. Gara-gara urusan darah. Jika kita konsisten dengan pendapat yang mengatakan tidak ada minimal waktu haid. 5 menit ya haid, 10 menit ya haid, 1 jam ya haid, 2 jam ya haid. Yang penting darahnya, ciri-ciri darah haid itu haid. Berhenti, wajib mandi. Keluar, wajib sholat. Keluar darah, maka berhenti sholat. Berhenti darah haid, wajib mandi, wajib sholat. Jika kita katakan la hadda li aqallihi, tidak ada batasan minimal untuk masa keluarnya darah haid. Ini secara praktek sangat merepotkan dan menyulitkan. Tidak bisa kita bayangkan nanti ada perempuan mandi sehari 5 kali dan itu kacau siklusnya itu berhari-hari. Nah, coba bayangkan. Siklusnya haid yang tidak teratur itu berhari-hari, 5 hari kondisinya kayak gitu terus. Seminggu kondisinya begitu semacam itu. Coba sehari mandi 5 kali selama seminggu. Ada boleh jadi mandi jam 10 malam, mandi jam 8 malam, jam 9 malam, jam 11 malam mandi. Problem. Oleh karena itu, wallahu ta'ala a'lam, secara praktek yang maka pendapat jumhur ulama tentang masalah ini mudah-mudahan bisa jadikan patokan minimal haid sehari semalam. Kalau tidak sehari semalam, bukan haid. Dan demikian juga perlu diketahui pendapat mayoritas ulama, maksimal haid 15 hari. Kemudian poin yang ketiga, ghalibul haid, umumnya masa haid. Ghalibuhu, umumnya wanita mengalami haid sebanyak 6 atau 7 hari. Ada yang 6 hari, ada yang 7 hari. Berbeda tergantung perbedaan keluarga, tempat tinggal, daerah dingin, daerah panas, dan faktor-faktor yang lain. Namun yang jelas, kalau tidak 6, ada yang 6 dan ada yang 7. Berdasarkan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Hamnah binti Jahshin yang mengalami istihadah, Nabi katakan tahayyadi, nilailah haid, berhaidlah engkau dalam ilmu Allah 6 atau 7 hari. Dan atau di sini milih, yaitu melihat mana yang paling banyak yang dialami oleh perempuan di keluarganya. Apakah 6 ataukah 7? Ibunya, saudara perempuannya, bibik-bibiknya, itu berapa hari haidnya? Yang lebih banyak 6 hari ataukah 7 hari? Pilih salah satu. Menimbang mana yang paling banyak di keluarganya. Sumartasili, kemudian mandilah dan sholatlah sebanyak 24 hari atau 23 hari. Ini sebagaimana haidnya para perempuan. Dan waitahurna, dan bersucilah di waktu limikoti haidihinna wa tuhrihinna. Suci dan haidnya mengikuti waktu haid dan suci mereka, perempuan-perempuan yang ada di keluarganya. 6 ataukah 7 hari. Kemudian apa yang haram gara-gara haid dan nifas? Pertama, haram dengan sebab haid dan nifas, al-wata'u, terjadinya hubungan badan di kemaluan si perempuan. Liqaulihi ta'ala, mengat firman Allah ta'ala, fa'tazilun nisa'a fil mahiyab, maka tinggalkanlah perempuan, jauhilah perempuan fil mahiyab. Mahiyab di sini, kalau ditinjau dari sisi bahasa, memiliki dua kemungkinan makna. Boleh jadi al-mahid di sini isim makan dan boleh jadi isim zaman. Semuanya mungkin. Menimbang makna bahasa. Sehingga jauhilah perempuan di tempat keluarnya darah haid. Artinya selain tempat keluar darah haid, selain kemaluannya tidak apa-apa. Namun kemaluannya, tempat keluarnya darah haid, tidak boleh didekati, jauhi. Boleh jadi maknanya adalah wa'tazilun nisa'a fi zamanil hayat. Jagalah diri dengan dari istri di masa dia dalam kondisi haid. Ini kalau semata-mata melihat makna bahasa, nanti berdasarkan hadis yang nanti sebentar lagi akan kita baca, makna yang tepat dari dua kemungkinan makna tadi adalah isim makan. Sehingga jauhilah perempuan fil mahid ay fi makanil haid. Tempat keluarnya darah haid jauhi. Selain tempat tersebut, maka boleh kamu dekati. Dan tempat keluarnya darah haid wajib kamu jauhi. Wala taqrabuhunna hatta yatahurna. Dan janganlah kalian para suami mendekati mereka, mendekati dalam tanda kutip, yaitu mendekati makanul haid, hatta yatahurna, sampai mereka suci. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda hina nazalat, ketika turun ayat di atas, dan ini hadis yang tadi kita maksudkan. Nabi katakan ketika ditanya apa yang boleh dilakukan oleh seorang suami terhadap istrinya, ketika istrinya dalam kondisi haid, maka Nabi katakan isna'u kulla syai'in ila nikah. Lakukanlah segala sesuatu kecuali hubungan biologis. Maka hadis ini dalil bahasanya fil mahid adalah isim makan. Al-mahid di ayat di surat surat Al-Baqarah adalah isim makan, bukan isim zaman. Karena Nabi katakan lakukanlah segala sesuatu kecuali terjadinya hubungan badan. Kau mau menikmati bagian tubuh manapun dari istrimu tidak mengapa, asalkan tidak terjadi hubungan badan. Dan hadis ini dalil bahasanya kata-kata nikah dalam bahasa Arab maknanya adalah al-wata'u, al-jima'u. Dan hadis ini dalil bahasanya ketika istri itu haid, maka berkaitan ketika suami punya hasrat, maka dia boleh berupaya untuk melampiaskan hasratnya dengan maaf-maaf menikmati bagian tubuh manapun dari istrinya. Asalkan dia bisa mengendalikan diri dengan tidak terjadinya hubungan biologis di tempat keluarnya darah haid. Kemudian yang kedua adalah cerai, tidak boleh mencerai istri yang dalam kondisi haid. Karena firman Allah Ta'ala, فَطَلِّقُهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ, maka ceraikanlah mereka pada masa idahnya, yaitu ketika mereka dalam keadaan suci, dan selama suci belum pernah dikumpuli. Oleh karena itu, maka cerai yang benar, bisa kita katakan tidak bisa didadak. Orang tidak bisa ingin cerai sekarang, kemudian dia ucapkan kalimat cerai. Karena ketika dia mau menceraikan istrinya, maka dia pikir dulu istrinya haid tidak. Nah, kalau tidak dalam kondisi haid, kemarin selama masa suci, sudah pernah hubungan suami istri belum? Kalau Kalau sudah ya maka ditahan sampai dia haid, sampai kemudian setelah itu suci, baru ada kata-kata cerai. Dan sabda Nabi kepada Umar, tatkala anaknya Abdullah bin Umar menceraikan istrinya dalam kondisi haid, murhu, perintahkanlah Ibnu Umar, fal yuraji'ha, hendaklah dia rujuk istrinya. Maka Nabi perintahkan seorang suami yang menceraikan istrinya dalam keadaan haid untuk merujuk istrinya. Kemudian tidak boleh sholat, mengingat sabda Nabi kepada Fatimah binti Abi Hubaysh, jika datang waktu haid, tinggalkanlah sholat. Tidak boleh puasa, mengingat sabda Nabi, bukankah perempuan jika haid tidak berpuasa dan tidak sholat? Para perempuan mengatakan betul. Tidak boleh tawaf, mengingat sabda Nabi kepada Aisyah radhiallahu anha, tatkala Aisyah dalam kondisi haid, lakukanlah semua apa yang dilakukan oleh para jemaah haji, kecuali engkau tidak boleh tawaf mengelilingi Ka'bah sampai engkau suci dari haid. Kemudian qiraatul Quran, membaca Al-Quran. Dan telah kita sampaikan, yang dimaksud dengan membaca Al-Quran dalam istilah para ulama fikih artinya adalah membacanya dengan hafalan. Ya, tidak bolehnya membaca Al-Quran dengan hafalan bagi wanita haid adalah pendapat banyak ulama dari kalangan sahabat dan tabi'in dan para ulama setelah mereka. Akan tetapi jika perempuan tersebut memiliki hajat untuk membaca semacam murojaah hafalannya sehingga tidak lupa, mengajari sesama perempuan di sekolah atau membaca wiridnya, bacaan rutinnya, dia sudah punya wirid setiap hari baca satu juz dari Al-Quran misalnya, jaza laha dhalika, maka itu boleh baginya. Namun jika dia tidak memiliki kebutuhan, maka janganlah membaca. Pengecualian untuk adanya murojaah ini adalah pendapat ba'du ahli ilm, sebagian ulama. Namun tidak terdapat hadis kuat untuk melarang perempuan membaca dengan hafalannya, maka yang benar sebagaimana yang dirojihkan oleh Syekh Ibnu Baz rahimallahu taala, bahasanya perempuan dalam kondisi haid boleh membaca Al-Qur'an tanpa memegang mushaf. Namun dia bisa gunakan Qur'an terjemah atau semacam itu, atau dengan hafalannya. Kemudian menyentuh mushaf, mengingat firman Allah Ta'ala, la yamassu ilal mutahharun, tidaklah menyentuh Al-Quran di lauhil mahfud, kecuali makhluk yang disucikan, yaitu para malaikat. Dan telah kita sampaikan di pertemuan yang lewat, wajhul istidlal, cara berdalil dari ayat ini. Kemudian masuk masjid dan tinggal atau berada di masjid, mengingat sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak kuhalalkan masjid untuk orang yang junub, tidak pula wanita yang haid. Dan untuk junub kemarin telah kita sampaikan riwayat dari para sahabat di mana mereka merasa tidak mengapa duduk di masjid dalam keadaan junub asalkan berwudu terlebih dahulu. Dan berkaitan dengan masalah wanita haid, maka wallah ta'ala a'lam, wanita haid tinggal di masjid, seandainya kita mengambil pendapat ini yang melarang untuk berada di masjid, jika ada kebutuhan yang sangat urgen semacam hadir di majelisul ilmi dan dia bisa menjaga masjid dari kotoran najisnya, maka insyaallah tidak mengapa, sebagaimana difatwakan oleh Syekh Khalid al-Muslih hafizahullahu ta'ala. Walianahu sallallahu alaihi wasallam, dan karena Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mendekatkan kepalanya pada Aisyah, yang Aisyah posisinya di dalam kamarnya, kemudian Aisyah menyisir rambut Nabi dalam keadaan Aisyah dalam kondisi haid. Wawa dan Nabi ketika itu mujawiron, sedang beriktikaf di masjid. Demikian juga haram bagi perempuan haid untuk lewat di masjid jika khawatir bisa mengotori masjid. Namun jika aman dari mengotori, maka tidak haram untuk lewat. Kemudian ma yujibuhu al-haidu, apa yang menjadi wajib gara-gara haid. Yang pertama, wajib mandi setelah selesai haid. Mengingat sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tinggalkanlah salat qadral ayam sesuai dengan kadar hari-hari yang kau biasa haid padanya. Kemudian setelah itu mandilah dan salatlah. Kemudian al-bulugh, haid menyebabkan baligh seorang wanita. Mengingat sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah tidak menerima salat perempuan yang sudah haid kecuali dengan memakai khimar, memakai kerudung, artinya berpakaian yang sempurna sebagaimana seharusnya. Sisi pendalilannya, faqad aujaba 'alaiha, maka Allah wajibkan atas perempuan al-satrata, as-sutrata, sutrah. Sutrah yang dimaksud di sini adalah sutrah penutup aurat. Dengan sebab dengan terjadinya haid. Fadalah, maka itu menunjukkan bahasa taklif beban syariat itu terjadi dengan sebab haid. Wa innama yahsulu dhalika, dan beban syariat itu terjadi bil buluk, disebabkan seorang itu, perempuan itu dalam kondisi haid. Dalam kondisi dinilai telah balig. Kemudian al-i'tidadu bihi, beriddah dengan haid. Fantaqadi al-iddatu, maka iddah berakhir untuk perempuan yang dicerai atau semacam itu dengan haid. Untuk perempuan yang masih aktif berhaid, bagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, wal mutalaqatu yatarabbasna bi anfusina thalathata quru', dan perempuan yang dicerai itu menunggu, yaitu masa iddah, selama 3 qara'. Dan ulama berselisih pendapat tentang apa yang dimaksud qara', namun di sini dikatakan yang dimaksud 3 qara' adalah 3 kali haid. Dan ini pendapat yang dipilih oleh Ibnul Qayyim rahimallahu taala, dan insyaallah itu pendapat yang rajih. Kemudian dinilai bersihnya rahim dari janin fil i'tidad bil haidi, ketika berhaid dengan beriddah dengan haid. Kemudian jika perempuan yang haid itu suci, atau nufasa, seorang wanita nifas itu suci, berhenti haidnya sebelum tenggelamnya matahari, maka dia wajib sholat duhur dan asar hari itu. Dan seorang perempuan yang suci dari haid atau nifas sebelum terbit fajar, wajib baginya sholat maghrib dan isya di malam itu. Karena waktu sholat yang kedua adalah waktu untuk sholat yang pertama dalam kondisi udhur, semacam sakit, semacam musafir. Dan ketentuan semacam untuk wanita haid adalah pendapat jumhur ulama Malik, Syafi'i, dan Ahmad. Kemudian minimal nifas dan maksimal masa nifas. Tidak ada batasan untuk minimal nifas, karena lam yarid, tidak terdapat dalam masalah ini tahditun pembatasan. Keluar nifas cuma satu tetes dan berhenti, ya sudah itu nifas. Dan nifasnya sudah berakhir dan selesai. Faroja'afi ilal wujud, maka yang jadi rujukan, yang jadi acuan adalah ada dan tidaknya darah nifas. Waqad wujida qalilan wa katsiran, dan boleh jadi dijumpai dalam jumlah sedikit ataupun dalam jumlah banyak. Dan tentang mayoritas atau maksimal masa nifas, pendapat yang dipilih oleh penulis adalah 40 hari. Berdasarkan perkataan Tirmidzi, para ulama dari masa sahabat dan setelahnya sepakat bahasanya an-nufasa, wanita nifas itu meninggalkan sholat selama 40 hari kecuali jika dia melihat suci sebelum 40 hari. Maka jika dia telah melihat dirinya suci sebelum 40 hari, maka ketika itu dia mandi dan sholat. Berdasarkan hadis Ummu Salamah, para wanita nifas itu duduk dalam artian tidak sholat di masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam selama 40 hari. Dan berkaitan dengan hadis ini, diriwayatkan Abu Dawud, Tirmidzi, Ibnu Majah, Al-Albani di Al-Irwa mengatakan mauquf dhaif. Ya, hadis yang riwayat yang dhaif mauquf perkataan Ummu Salamah. Ya, namun riwayatnya mauquf, namun jika benar klaim ijma yang dibawakan oleh Tirmidzi yang dia katakannya adalah ijma sahabat dan para ulama setelahnya, ya. Maka itu yang jadi acuan. Kemudian tentang darah istihadah. Istihadah adalah mengalirnya darah bukan di waktunya. Bukan di waktu haid. Ala sabilin nazif. Dalam bentuk terus menerus. Yang itu disebabkan karena adanya pembuluh darah yang pecah. Disebut dengan pembuluh darah tersebut disebut dalam bahasa Arab disebut dengan sebutan adil. Kadar istihadah itu menyelisih darah haid dalam ketentuannya dan dalam ciri-cirinya. Maka istihadah adalah irkun pembuluh darah yang fajir yang pecah yang ada di dalam rahim. Maka keluarlah darah baik di waktu haid ataupun bukan waktu haid. Maka darah ini tidaklah menghalang untuk sholat. Maka wanita yang mengalami istihadah tetap wajib sholat, wajib puasa, dan boleh dikumpuli. Ini pendapat yang dipilih oleh penulis, boleh dikumpuli. Tidak menghalang untuk disetubui. Sebagian ulama menilai menyetubui wanita haid adalah makruh. Li'annaha fi hukmi tahirat, karena perempuan dalam kondisi istihadah statusnya adalah perempuan yang suci. Dalilnya adalah hadis Fatimah bintu Abi Hubaysh. Nabi mengatakan, dia mengatakan, wahai Rasulullah, aku mengalami istihadah tidak pernah suci, apakah aku tinggalkan sholat? Maka Nabi mengatakan, tidak, itu bukan alasan untuk meninggalkan sholat. Sesungguhnya darah yang keluar dalam istihadah itu adalah irkun, adalah darah dari pembuluh darah dan bukanlah haid. Maka jika datang waktu haid, tinggalkanlah sholat. Jika waktu haid berlalu, mandilah atau bersihkanlah darah dari dirimu dan kerjakanlah sholat. Maka wajib bagi perempuan yang mengalami istihadah untuk mandi saat berakhir masa haidnya yang teranggap sebagai masa haid. Wa indal istihadah, dan pada saat istihadah ketika dia mau sholat setelah dia mandi, maka hendaklah dia bersihkan kemaluannya, kemudian dia letakkan di tempat keluarnya darah potongan kapas atau semacam itu yang berfungsi untuk mencegah keluarnya darah. Kemudian kapas tadi diikat dengan sesuatu yang bisa yumsikuhu menahannya, jangan sampai lepas. Itu penjelasan para ahli fikih masa silam. Namun menimbang kondisi sekarang, penulis mengatakan wa yughni an dhalika al hafait asihiyah. Namun sudah mencukupi, tidak perlu apa yang sebagian dikatakan oleh para ahli fikih masa silam, cukup digantikan dengan hafait sihiyah, dengan pembalut kesehatan. Fi hadzal waktu, yang ada di zaman ini. Setelah dia mandi, kemudian dia bersihkan kemaluannya, kemudian dia pakai pembalut, thumma tatawadda', kemudian berwudu, inda dukhuli waqti kulli salatin, saat tibanya waktu setiap salat. Maka wanita istihadah itu memiliki kewajiban untuk wudu setiap kali salat fardu. Setiap kali salat fardu. Untuk asar dia wudu, meskipun wudu asar belum batal, untuk maghrib dia harus wudu. Meskipun belum batal, untuk isya dia harus berwudu. Dan wudu untuk wanita istihadah ini disyaratkan baru boleh setelah waktu sholat tiba. Ingdad dukhuli, setelah tibanya waktu. Ketika dia mau wudu untuk sholat asar, harus setelah waktu asar tiba. Ketika wanita istihadah ini mau wudu untuk sholat maghrib, setelah azan maghrib terdengar. Tidak boleh 5 menit sebelum waktu maghrib tiba, dia sudah persiapan wudu. Itu tidak boleh untuk wanita istihadah. Kemudian wanita istihadah memiliki 3 kondisi. Kondisi pertama, dia memiliki adah, memiliki siklus haid ma'rufah yang sudah dikenal. Sebelum dia mengalami istihadah, dia haidnya normal, dan ketika normal dia punya siklus haid. Dia haid sejak tanggal sekian sampai tanggal sekian. Setiap bulannya. Dia bisa pastikan dia haid itu 7 hari atau misalnya 5 hari sejak tanggal 21, 22, 23, 24, 25. Setiap bulan. Boleh jadi dia memakai acuan bulannya bulan Syamsiah. Telah menjadi hafalannya dan telah menjadi kebiasaannya sejak tanggal. Pasti tanggal 21 bisa dipastikan dia haid sampai 25. Itu keadaan dia sebelum mengalami istihadah. Dia punya siklus yang jelas tanggal berapa dia haid. Setelah itu dia mengalami haid. Setelah itu dia mengalami istihadah. Ini maksud dia memiliki siklus bi antakuna maddatul haid berupa jangka waktu haid itu maklumatun ladaiha, dia ketahui sebelum terjadinya istihadah. Maka wanita semacam ini ketika dia mengalami istihadah, dia duduk tidak sholat dan menganggap dirinya haid di kadar siklusnya. Maka setelah itu dia mengalami istihadah. Maka wanita yang sudah punya siklus, maka dia patokannya siklus. Pokoknya tanggal 21, 22, 23, 24, 25, dia enggak sholat. Sebagaimana kebiasaannya dulu. Nanti setelah tanggal 25, kebiasaannya dulu berhenti haid hari jam berapa. Enggak apa-apa, baru isya, ya sudah. Maka sebelum ketika fajar, dia mandi. Fajar tanggal 26, dia mandi. Kemudian sholat. Normal sebagaimana biasa. Maka di hari-hari tersebut dia tinggalkan sholat dan puasa. Waktu atu haidun, dan dia dinilai adalah wanita haid. Faidan tahat, jika telah berakhir siklusnya, irta salat, dia mandi dan sholat. Dan tidaklah dia nilai darah yang keluar adalah darah istihadah dan bukan haid. Mengingat sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kepada Ummu Habibah radhiyallahu anha, umkuthi kodra makana tahbisuki haidotuki. Cegahlah dirimu di kadar yang biasanya haidmu itu mencegah dirimu. Maka cegahlah dirimu dari sholat dan yang lainnya di kadar siklus yang telah jadi kebiasaan untuk haid. Jika siklus tersebut berakhir, mandilah dan kerjakanlah sholat. Kemudian kondisi yang kedua, wanita tersebut tidak memiliki siklus yang dikenal. Tanggal haidnya itu loncat-loncat dan ganti-ganti. Loncat-loncat dan ganti-ganti. Kadang dia tanggal 21, 23, 24, 25. Kadang tanggal 1, 2, dan 3, 4, 5. Kadang tanggal 12, 13. 12, 13, 14, 15, 16. Kadang gonta-ganti. Tiap bulan tanggal haidnya tidak mesti. Maka dia tidak punya siklus. Lakin damuha kan, tapi darahnya bisa terbedakan. Sebagian terbedakan. Sebagian yahmilu mengandung sifat darah haid. Dan sifat dan ciri darah haid, dia berwarna hitam. Warna asal dari haid, dan dia adalah darah yang kental dan dia punya bau yang khas. Walbaki, sedangkan darah di hari-hari sisanya membawa ciri darah istihadah, itu merah segar dan tidak memiliki bau khas darah haid. Maka dalam kondisi semacam ini turatu atau tarutu ilal amal bi tamyiz. Maka perempuan tersebut mengacu amalnya, acuan amalnya, apakah sholat ataukah tidak sholat, bitamyiz dengan membedakan darah. Kapan darahnya adalah darah berciri darah haid, hitam, dia tidak sholat. Itu selesai, ketika darahnya darah segar, darah istihadah, yang hukum asalnya adalah darah segar, merah segar, maka dianggap dirinya istihadah. Berdasarkan sabda Nabi kepada Fatimah binti Abi Hubaysh, dia mengatakan, Nabi mengatakan, jika darah haid, fa'innahu aswad yu'raf, atau fa'innahu aswadun ya'raf. Ada dua cara baca. Dua-duanya benar. Maka jika darah adalah darah haid, maka dia hitam. Yu'raf yang telah dikenal oleh para perempuan. Atau fa'innahu aswadun ya'raf, dia adalah hitam, ya'raf yang berbau khas. Arfun itu artinya bau. Fa'amsiki anis sholat. Maka janganlah engkau mengerjakan sholat. Fa'idakan al-akhir, jika darah yang ada darah yang lain, fatawadai berwudulah. Dan kerjakan sholat, karena itu ada sekedar pembuluh darah yang pecah. Kemudian kondisi yang ketiga, adalah seorang perempuan yang tidak punya siklus, wala sifaton, tidak pula punya ciri darah, yang dengannya dia bisa membedakan mana yang haid dan bukan haid. Fahadhi tajlisu ghalibal haidi sittan aw sab'an. Maka perempuan ini tajlisu duduk tidak sholat, mengikuti mayoritas masa haid perempuan di keluarganya, 6 ataukah 7 hari. Li'anna hadhihi, karena 6 atau 7 hari ini adalah kebiasaan mayoritas perempuan. Dan waktu setelah 6 atau 7 hari ini, darahnya dianggap sebagai darah istihadah. Maka setelah dianggap 6, misalnya dia ambil 6 hari, kemudian dia mandi dan sholat dan berpuasa. Karena perkataan Nabi SAW kepada Hamnah binti Jahshin, ya, saudari dari istri beliau, Zainab binti Jahshin, innama hiya raqdatun, itu adalah tendangan setan. Maka berhaidlah selama 6 ataukah 7 hari, kemudian mandilah. Faidha stangqa'at, maka jika berhenti, maka sholatlah dan berpuasalah, karena fa'inna dhalika yujizi'uki, itu sudah sah bagimu. Yang dimaksud dengan tendangan setan, artinya dorongan, artinya setanlah yang menggerakkan keluarnya darah tersebut. Ya, maka jika perempuan yang mengalami istihadah ini, sebelum dia mengalami istihadah, dia tidak punya siklus tetap, tidak pula dia bisa, setelah istihadah terjadi, dia tidak bisa membedakan manakah darah haid dan bukan, maka ambillah asal. Asal, dia cek dulu, umumnya perempuan di keluarganya 6 atau 7 hari, pilih salah satu. Dicek, dia punya saudara-saudara perempuan, anggap saja 10 saudara perempuan, bibi, ibu, dan seterusnya, sepupu, dicek berapa hari, berapa hari, berapa hari, berapa hari, misalnya 8-7 hari, 2 perempuan, 6 hari, maka diambil 7. Maka setelah dia ketahui kalau itu 7, pilihlah dari 1 bulan itu yang dianggap haid. Asal saja. Terserah dia ngambil waktunya. Terserah dia ngambil waktunya. Dia anggap saja, udahlah, saya ngambil tanggal 1 sampai 7. Atau tanggal 20 sampai 27. Atau 20 sampai 26, atau 21 sampai 27. Diambil ini masa haid saya. Setelah selesai 7 hari, ini misalnya, setelah 27, maka pagi hari 28 dia mandi, kemudian berlaku ketentuan wanita istihadah. Ya, dengan ini kita selesaikan, kita telah selesai kitab Thaharah di Al-Fiqh Al-Muyassar, kemudian kita lanjutkan dengan kitab Shalat. Al-bab awal, bab pertama adalah pengertian sholat dan keutamaan sholat dan wajibnya sholat lima waktu. Sholat dalam bahasa Arab artinya doa, sedangkan secara syariat dia adalah ibadah yang terdiri dari perkataan dan perbuatan tertentu. Dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan ucapan salam. Dan akan datang rincian tentang aktivitas sholat di bab-bab berikutnya insyaallah ta'ala. Kemudian keutamaan sholat. Sholat adalah termasuk rukun Islam yang paling ditekankan setelah dua kalimat syahadat. Bahkan bisa kita katakan untuk kalimat ini tidak salah dan sudah tepat meskipun tanpa min. Langsung saja dikatakan akaddu arkanil Islam ba'da syahadatain. Ini adalah rukun Islam yang paling ditekankan setelah dua kalimat syahadat. Yang paling penting setelah dua kalimat syahadat. Bahkan dia adalah tiang Islam. Dan Allah mewajibkan sholat kepada Nabi Muhammad SAW di malam Mi'raj. Allah wajibkan di atas langit yang ketujuh. Maka ini dalil urgennya sholat dalam kehidupan seorang muslim. Syariat-syariat yang lain, Nabi di bumi turunlah wahyu itu wajib. Untuk sholat Nabi dipanggil ke langit, ke atasnya langit yang ketujuh untuk mendapatkan perintah wajibnya sholat. Dan adalah kebiasaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam idza hazabahu. Hazabah artinya asobahu, beliau menimpa, tertimpa beliau amrun satu perkara yang menyusahkan diri beliau, faza'a ila sholati, maka beliau segera mengerjakan sholat. Dan terdapat tentang keutamaan dan motivasi untuk melakukannya sejumlah hadis. Di antaranya sabda Nabi, sholat lima waktu, itu duhur ke asar, asar ke maghrib, dan seterusnya. Sholat Jumat sampai sholat Jumat berikutnya, puasa Ramadan ke Ramadan berikutnya, mukafiratun lima bainahunna, itu menghapus dosa yang terjadi di antaranya, majtunibat al-kabairu, selama dosa-dosa besar dijauhi. Jika dosa besar dijauhi, maka berarti yang terhapus adalah dosa kecil semata. Dan Nabi SAW bersabda, apa pendapatmu jika ada sungai di depan pintu rumah kalian? Kemudian dia mandi minhu dari sungai tersebut. Dalam bahasa Arab terdapat perbedaan antara yartasilu minhu dengan yartasilu fihi. Kalau yartasilu fihi, gimana? Dia masuk ke dalam sungai tadi. Dia terjun masuk ke ini mandi. Itu berarti yartasilu fihi. Kalau yartasilu minhu artinya dia ngambil air. Dia ngambil air dari sungai tersebut, kemudian dia pakai untuk mandi. Kula yaumin khamsa maratin, dia mandi setiap harinya sebanyak lima kali, apakah ya bekal tersisa min daranihi dari dakinya seon sedikit pun? Kalau para sahabat mengatakan lam ya bekal min daranihi seon, tidaklah tersisa dari dakinya, daki badannya seon sedikit pun. Tentu asalkan mandinya mandi yang benar. Nah, kalau cuma dia mandi bebek, ya maka daki ya tetap ada. Demikian juga penghapusan dosa asalkan sholatnya benar, ada khusuknya, ada penghayatannya dan seterusnya, maka itu menghilangkan dosa. Nah, kalau sekedar sholat kata orang jegang-jeging, yang penting cepat kilat selesai, gugur kewajiban bebas merdeka, ya maka ini sama dengan mandi bebek biur udah keluar, udah selesai, udah mandi sudah, ya sama. Kalau ini tentu tidak membersihkan daki, ya sholat yang seperti itu juga tidak membersihkan daki dosa. Kemudian dalam hadis ini Nabi cuma mengatakan adakah dagingnya yang tersisa. Sahabat mengatakan tidak ada daki yang tersisa, padahal kotoran di tubuh itu banyak selain daki. ada koreng, ada macam-macam. Namun yang bersih itu cuma daki saja. Maka ini mengisyaratkan kalau itu cuma membersihkan dosa kecil tanpa dosa besar. Karena korengnya masih, nah, cuma dagingnya hilang. Nah, dagingnya hilang, korengnya tetap, nah, ketubennya juga tetap. Nah, itu ndak, yang itu ndak hilang, kudisnya ndak hilang kalau yang sudah punya kudis. Cuma dagingnya saja yang hilang. Maka ini mengisyaratkan kata para ulama, mengisyaratkan kata-kata daron, daki di sini mengisyaratkan dosanya adalah dosa kecil. Kemudian Nabi katakan, fadzalika, maka itulah permisalan sholat lima waktu dengannya Allah menghapus kesalahan. Daron adalah wasakh, kotoran badan, yaitu daki bahasa kita. Wajibnya sholat lima waktu adalah satu hal yang diketahui berdasarkan Quran, sunnah, dan ijma'. Al-ma'lum nadini bidarurah, diketahui sebagai bagian dari agama secara pasti. Semua orang Islam pasti, artinya semua orang Islam pasti mengetahuinya. Karena firman Allah, wa aqimus sholata tegakkanlah salat, dan kalimat semacam ini banyak dijumpai dalam banyak ayat dalam Al-Qur'an. Demikian juga firman Allah, katakanlah kepada hamba-hambaku yang beriman supaya mereka menegakkan salat. Wa minas sunnah, dan dalam hadis, ya, dalam hadis Isra Mi'raj yang disebutkan, hiya khamsun wa hiya khamsuna. Salat itu Allah wajibkan 5 kali dan dia nilainya ada sebagaimana pertama kali diwajibkan 50 kali. Dan dalam hadis yang diriwayatkan Bukhari dan Muslim, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bertanya tentang kepada orang yang bertanya tentang syariat Islam, maka Nabi katakan 5 salat dalam sehari semalam. Si penanya bertanya, apakah ada atasku salat yang lain yang wajib? Nabi katakan tidak, kecuali jika engkau mau sukarela mengerjakannya. Watajibu salatu, dan salat itu wajib atas orang muslim yang balig dan berakal, tidak gila. Tidak wajib atas orang kafir, tidak wajib untuk anak kecil, tidak pula orang sinting. Mengingat sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, pena dosa dan pahala diangkat dari 3 orang, orang yang tidur sampai bangun, orang yang gila sampai sadar, anak kecil sampai dewasa. Akan tetapi anak-anak tidaklah diperintahkan untuk mengerjakan sholat setelah dia genap 7 tahun. Dan ditinggalkan dan dipukul, yaitu diberi hukuman fisik karena meninggalkan sholat pada saat berusia 10 tahun. Di sini dikatakan diperintahkan, anak itu diperintahkan untuk mengerjakan sholat setelah dia genap 7 tahun. Artinya upayakan ya, anak itu setelah 7 tahun dia sholatnya cukup diperintah. Sana sholat, nah, dia kemudian sudah sholat dengan sendirinya. Artinya sebelum 7 tahun dia dilatih. Dia dilatih untuk kemudian dia orang Jawa bilang diopia-opia di ini, sehingga setelah itu masa sebelum 7 tahun itu masa untuk diopia-opia itu bahasa Indonesianya di dikejar-kejar supaya sholat. Sehingga setelah begitu masuk 7, mentalnya sudah jadi. Maka orang tua yang sukses begitu dia berumur 7 tahun cuma sekedar nyuruh. Ini sudah zuhur, sholat. Dia kemudian sudah wudhu sendiri, dah wudhunya sudah benar. Dan sholat sendiri dengan tata cara sholat yang juga sudah benar. Maka 7 itu orang tua sekedar merintah. Adapun penanaman gimana cara wudhu yang benar, cara sholat yang benar, dan penanaman mental agar terbiasa dengan setelah adzan tiba kemudian sholat, itu sebelum 7 tahun. Sehingga begitu masuk 7 tahun, ini masuk 7 tahun, selesai 6 tahun, masuk genap 6 tahun, masuk ke usia 7 tahun, orang tua diharapkan sekedar nyuruh saja. Tidak perlu ngejar-ngejar, tidak perlu kemudian ngajari wudu yang benar, bukan. Cuma yang Nabi katakan, perintahkanlah anakmu untuk sholat ketika dia berumur 7 tahun. Faman jahada, dan siapa yang mengingkari kewajiban sholat, demikian juga meninggalkan sholat, meskipun tidak mengingkari kewajibannya, maka dia telah kafir. Untuk man jahada, siapa mengingkari kewajiban sholat, maka ini kafir dengan sepakat ulama. Adapun orang yang meninggalkan sholat karena malas, orang yang meninggalkan sholat karena malas, tanpa mengingkari wajibnya sholat, maka itu diperselisihkan ulama. Jumhurul fuqaha mengatakan tidak kafir. Dan itu pendapat tiga imam madhab. Sedangkan Imam Ahmad rahimallahu ta'ala, dalam salah satu dari dua pendapatnya, yang ini dipilih oleh mayoritas Hanabilah, mengatakan kafirnya orang yang meninggalkan sholat. Meskipun bukan karena mengingkari kewajibannya. Maka, dan ini yang dipilih oleh penulis buku, maka baik mengingkari ataupun cuma sekadar meninggalkan, irtada an dinil Islam, orang tersebut telah murtad dari Islam. Mengingat sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, titik pembeda antara kami dengan mereka adalah salat. Saya tidak terjemahkan dengan perjanjian, karena kalau kita terjemahkan dengan perjanjian itu maknanya tidak memahamkan. Apa kok ada perjanjian? Kapan ada tanda tangannya? Kapan kapan ada perundingan dan seterusnya? Al-ahdu alladzi bainana wa bainahum, titik beda antara kami dengan mereka adalah salat. Faman tarakaha faqad kafara, maka siapa yang meninggalkan salat maka dia kafir. Dan berapa sholat yang ditinggalkan yang itu menyebabkan kafir? Sebagian ulama mengatakan cukup satu sholat jika ditinggalkan dengan sengaja kafir. Maka orang yang secara sengaja adzan subuh sudah bangun dan mengatakan nantilah jelah. Dia pasang selimut lagi dan dia tahu kebiasaan dia kalau pasang selimut itu mesti bablas. Dia sadar betul kondisinya semacam ini dan mentalnya semacam itu, maka dia tinggalkan sholat subuh dengan sengaja. Maka kafir orang ini menurut satu pendapat. Dan ini pendapat yang dipilih oleh Syekh Abdul Aziz Ibn Bas rahimallahu ta'ala. Cukup satu sholat, gak usah banyak-banyak. Cukup satu sholat yang dikerjakan dengan sengaja, ditinggalkan secara sengaja. Cukup satu sholat, misalnya sholat asar, karena sibuk latihan baris berbaris menyambut Agustusan atau yang lain, jadi ditinggalkan dengan sengaja karena jadi tonti pelenton inti. Ditinggalkan salat dengan sengaja, salat asar dengan sengaja kafir. Cukup satu salat. Kemudian pendapat yang lain mengatakan dua sholat untuk sholat-sholat yang bisa dijamak. Ini kalau subuh ya cuma satu. Kalau duhur dan asar maka kafirnya setelah berakhirnya sholat asar. Waktu sholat asar. Sholat duhur berakhir belum. Dia tinggalkan sholat duhur sampai waktu duhur berakhir. Itu belum kafir. Asar sampai waktu asar berakhir kok tetap enggak sholat. Kafirnya setelah selesai waktu asar. Maghrib dan isya juga demikian. Ini pendapat Ishaq bin Rahawi. Kemudian pendapat yang ketiga, dia batal keimanannya, kafir ketika dia meninggalkan semua sholat. Sama sekali enggak pernah sholat. Sama sekali tidak pernah sholat lima waktu. Setahun dia enggak pernah sholat lima waktu. Sholat cuma sholat id saja. Sholat cuma sholat id saja, bukan sholat lima waktu. Maka ini yang kafir. Dan ini pendapat yang dipilih oleh Syekh Muhammad bin Salah Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala, dan wahada wa rajih, dan itu pendapat yang paling tepat. Alasan beliau adalah hadis yang baru saja kita baca, faman tarokaha faqad kafar. Hanya di sini kembali ke as-salata. Sehingga makna hadis, faman taroka as-salata faqad kafar. Dan alnya al-jinsiyah. Faman taroka as-salata, maka siapa meninggalkan semua sholat, faqad kafar, maka dia kafir. Kemudian bab yang kedua adalah bab tentang adzan dan iqamah. Pertama adalah pengertian adzan dan iqamah dan hukumnya. Poin A, polim A, alif, pengertian adzan dan iqamah. Adzan dalam bahasa Arab artinya pemberitahuan. Contohnya firman Allah Ta'ala, wa adzanu minallahi wa rasulihi, dan pemberitahuan dari Allah dan Rasulnya. Ai i'lamun, pemberitahuan. Sedangkan secara syariat adalah pemberitahuan tibanya waktu sholat dengan melakukan zikir tertentu. Dengan membaca kalimat-kalimat zikir tertentu. Iqamah dalam bahasa Arab adalah masdar dari aqoma yukimu, yang pengertiannya adalah iqamatul qa'id. Orang yang duduk dibuat berdiri. Sedangkan secara syariat adalah al-i'lam, memberitahukan dilaksanakannya sholat dengan membaca kalimat-kalimat zikir tertentu warada bi syari' yang terdapat dalam syariat. Hukum adzan dan iqamah. Adzan dan iqamah dituntunkan untuk laki-laki, tidak untuk perempuan. Dan adzan hanya disyariatkan untuk sholat lima waktu, tidak untuk sholat yang lain. Tidak perlu ada adzan dan iqamah untuk sholat Id, atau sholat gerhana, atau sholat tarawih, atau yang lainnya. Wahuma, dan keduanya adalah fardu kifayah. Fardu kifayah untuk satu daerah. Untuk satu daerah. Maka misalnya ini adalah satu wilayah yang cukup besar, di situ ada satu masjid. Dengan adzan masjid ini maka sudah cukup terdengar untuk semuanya. Maka adzan masjid tersebut fardu kifayah. Nah, jika tempat yang tidak begitu luas tadi terdapat dua atau tiga masjid, maka ketika sudah ada adzan yang keras untuk satu kampung tersebut dari satu masjid, maka fardu kifayah sudah gugur. Adapun adzan di masjid yang lain bukan fardu kifayah. Sekedar sunnah mu'akkadah. Sekedar sunnah. Yang fardu kifayah, satu adzan di salah satu dari beberapa masjid tadi, tiga masjid, yang itu sudah mencukupi untuk satu kampung. Idza qama bi imaman yakfi, jika telah dilaksanakan adzan dan iqamah tersebut, man yakfi, oleh orang yang sudah mencukupi, saqatal itsmu anil baqin, maka gugurlah dosa dari yang lain. Karena dia adalah syiar Islam yang kelihatan. Fala yajuzu, maka tidak boleh dinihilkan dan ditelantarkan, dan sama sekali tidak ada yang mengerjakan. Kemudian poin yang kedua adalah syarat sahnya adzan. Yang pertama adalah orang yang beradzan adalah seorang muslim, maka tidak sah adzan dan iqamah dari orang kafir. Kemudian berakal, bukan orang gila, maka adzan dan iqamah yang dikumandangkan oleh orang gila, orang mabuk, atau anak kecil yang belum tamyiz, yang kurang dari 7 tahun, tidak sah. Kesairil ibadat sebagaimana ibadah-ibadah yang lain. Dan telah kita sampaikan di pertemuan yang lewat, khusus untuk anak yang tidak tamyiz, maka demikianlah aturannya kecuali haji dan umrah. Maka itu sah meskipun anaknya belum tamyiz. Kemudian dzukuriyah, laki-laki, maka adzan dan iqamah tidaklah sah dari perempuan. Jika yang mengumandangkan adalah perempuan, lil fitnati bisautiha, karena bisa timbul godaan dengan merdunya suaranya. Sedangkan kalau perempuan itu beradzan dan iqamah yang lirih cuma untuk karena dia sholat berjamaah dengan sesama perempuan, maka ini satu hal yang diperselisihkan. Apakah masuk ataukah tidak. Namun yang dibahas ini adalah adzan masjid. Yang dibahas adzan masjid. Adzan masjid harus laki-laki. Wala minal khunsa, tidak pula dari khunsa. Dari khunsa yang dimaksudkan dalam syariat, dalam bahasa para ahli fikih, waria, itu bukan waria di tempat kita. Khunsa yang dimaksudkan dalam mustalah di kitab-kitab fikih artinya adalah seorang yang punya dua alat kemaluan. Bukan seorang yang jelas alat kemaluannya laki-laki, namun gayanya gaya perempuan. Ini tidak masuk. Itu kalau pembahasan para ulama itu maksudnya dalam al-musyabihah, al-mutasyabihah, al-mutarajilat, perempuan yang bergaya dengan gaya laki-laki dan seterusnya. Tidak masuk dalam pembahasan khunsa. Perhatikan. Nah, itu tidak dikenal dalam syariat, tidak diakui waria atau semacam itu. Dalam bentuk dia adalah murni laki-laki, alat kemaluannya satu, laki-laki namun gayanya gaya perempuan. Yang dimaksud dengan khunsa dalam bahasa para ulama adalah orang yang punya dua alat kemaluan. Alat kemaluan perempuan ada, alat kemaluan laki-laki ada. Kenapa tidak sah dilakukan oleh khunsa li adamil ilmi bikauni dzakaran? Karena kita tidak bisa memastikan kalau dia itu laki-laki. Mungkin laki-laki, mungkin perempuan. Dilihat dari kemaluan laki-lakinya, dia laki-laki. Menimbang kemaluan perempuannya, dia perempuan. Maka tidak bisa ditegaskan apakah dia itu laki-laki ataukah perempuan. Kemudian hendaknya adzan itu dilakukan setelah waktu salat tiba, maka tidak sah jika dilakukan sebelum tibanya waktu. Kecuali adzan pertama untuk salat subuh dan adzan pertama untuk salat Jumat alias adzanul Utsman. Maka untuk dua adzan tersebut boleh sebelum waktunya tiba. Dan iqamah itu ada hingga pada saat orang itu ingin berdiri mengerjakan sholat. Kemudian adzan itu harus urut dan berturut-turut. Sebagaimana terdapat dalam hadis, demikian juga iqamah harus urut, tidak boleh dibalik-balik. Asyhadu alla ilaha illallah dulu, baru Allahu akbar. Nah, harus urut sebagaimana ada dalam hadis dan harus berturut-turut. Tidak Allahu akbar, Allahu akbar, kemudian berhenti, makan dulu gorengan 5 menit, kemudian baru disambung lagi. Harus mutawalian berturut-turut. Demikian juga iqamah, dan akan datang penjelasan membicarakan tentang bacaan-bacaan adzan, kalimat-kalimat yang diucapkan dalam adzan dan iqamah. Demikian juga adzan dan iqamah harus dengan bahasa Arab, tidak boleh diterjemahkan. Syarat sahnya harus dengan bahasa Arab, tidak boleh kemudian diterjemahkan. Wabil alfat alati waradat bi sunnah, dan dengan kosakata yang dipakai oleh sunnah, tidak boleh diganti meskipun semakna. Allahu akbar diganti Allahu a'dham misalnya. Allahu akbar diganti Allahu ajallu misalnya. Asyhadu an la ilaha illallah diganti ukiru. Meskipun itu semakna. Dan harus dengan bahasa Arab dan harus dengan kata-kata yang ada, dengan kosakata yang ada dalam hadis, tidak boleh diganti dengan kosakata yang lain meskipun sama-sama bahasa Arab dan meskipun semakna. Kemudian sifat ideal bagi muadzin, hendaklah dia adalah orang yang adilan, orang yang bagus agamanya, bukan orang fasik. Aminan, dan dia muadzin tetap hendaklah dia adalah seorang yang amanah. Karena dia adalah orang yang diberi amanah dalam menjadi rujukan untuk sholat dan puasa. Dia jadi rujukan bukan hanya untuk sholat, dan juga untuk puasa. Waktu buka, waktu imsak. Fala yu'man, maka tidaklah ada rasa aman, maka dikhawatirkan dia akan menjerumuskan orang lain. Idza lam yakun kadzalik, jika dia tidak demikian. Jika dia bukan orang yang amanah, orang yang suka guyon, suka main-main, maka dia bikin adzan main-main untuk bikin orang bingung. Belum maghrib dia udah adzan duluan. Dia tanya, lu kenapa kamu? Cuma ngelucu saja. Tidak boleh orang semacam ini jadikan muadzin. Dan tidaklah dia adalah orang yang berakal, balik dan berakal, namun sah adzan anak kecil asal sudah tamyiz. Kemudian tidaklah dia mengerti waktu supaya bisa memilih waktu, kemudian beradzan di awal waktu. Karena jika dia tidak memiliki pengetahuan tentang waktu, maka boleh jadi dia ghalata, salah dengan sengaja, atau akhto'a, atau salah dengan tidak sengaja. Dan adalah dia adalah sayyitan, orang yang lantang suaranya. Di catatan kaki alias kawiyah sauti. Orang yang lantang suaranya, nismi anna, supaya bisa dia perdengarkan pada banyak orang. Kemudian mustahab, namun ini tidak wajib. Tidaklah dia dalam keadaan toharah dari hadas kecil dan hadas besar. Ini tadi mustahab. Ini tidak wajib. Artinya boleh beradzan dalam keadaan belum berwudu. Kemudian tidaklah dia beradzan sambil berdiri menghadap kiblat. Dan tidaklah dianjurkan dia letakkan dua jarinya di dua telinganya, di lubang dua telinganya. Dan dia putarkan wajahnya ke arah kiri, ke arah kanan ketika mengucapkan hayya 'alas shalah, dan ke arah kiri ketika dia mengucapkan hayya 'alal falah. Kemudian dianjurkan, dan ini mustahab, tidak wajib, hendaklah dia yatarassal fil adhan. Yatarassal maknanya tamahal, pelan-pelan. Dan namun dia hadar, yahdur al-iqamah ay yusri fiha. Namun kalau iqamah hendaklah dia cepat. Allah Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Cepat. Enggak kemudian, Allah Akbar, ini mau iqomah. Allahu Akbar, nah. Nanti asyhadu an la ilaha illallah. Masih napas 2 menit. Namun kalau azan, dianjurkan, ya tamahal. Ya Allahu Akbar, dan dia Allahu Akbar, Allahu Akbar. Namun kalau iqamah dianjurkan untuk cepat. Kemudian fi sifatil adzan wal iqamah, tentang bacaan adzan dan iqamah. Tentang tata cara adzan dan iqamah, adzan dan iqamah memiliki beberapa tata cara yang terdapat dalam hadis Nabi. Dan semua yang sahih boleh diamalkan. Di antaranya adalah hadis Abu Mahdzurah, Nabi sendiri mengajari Abi Mahdzurah kalimat adzan dengan ucapan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Allah Akbar, Allah Akbar, la ilaha illallah. Adapun kalimat iqamah adalah Allah Akbar, Allah Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, qad qamatish shalah, qad qamatish shalah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Berdasarkan hadis Anas radhiyallahu anhu. Qal Anas mengatakan, umira Bilal diperintahkan untuk menggenapkan kalimat adzan dan mewitirkan iqamah, kecuali untuk qad qamatish shalah. Maka kalimat dalam adzan itu dua kali, kalimat iqamah sekali, kecuali qad qamatish shalah, maka itu dua kali berdasarkan hadis yang lewat. Inilah kalimat adzan dan iqamah yang dianjurkan, karena Bilal beradzan dengan cara semacam ini, hadaran wa safaran. Ketika dia hadaran di Madinah, ataupun ketika dia safar bersama Nabi, ila an mata, sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia. Wa idraja'a fil adzan, namun jika seorang muadzin itu mau melakukan tarji' dalam adzan, maka tarji' dan tarji' dalam adzan itu mustahab dalam madzhab Syafi'i. Tarji' di catatan kaki artinya tardid, mengulang. Yang dimaksudkan adalah bersuara lirih mengucapkan dua kalimat syahadat. Kemudian dia ulangi dua kalimat syahadat dengan suara yang keras. Maka ketika dia beradzan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, ini semuanya dengan suara keras. Kalau dalam bahasa kita, mik luar, setelah itu mik dalam. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ini semua mik dalam. Setelah itu mik luar. Dengan mengulang syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah, mik luar tuh ya. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah. Sampai selesai adzan. Maka itu namanya tarji'. Maka nanti kalau didengar dari luar nanti ada jeda. Setelah Allahu Akbar, Allahu Akbar. Loh kok diam ya? Mati apa ya listriknya? Padahal tarji'. Dan ini mustahab indah Syafi'iyah. Tarji' ini mustahab dalam madhab Syafi'i. Meskipun banyak Syafi'iyah tidak mengamalkannya. Wa in raja'a fil adhan, jika seorang muadzin melakukan tarji' dalam adhan, aw sanna al-iqamata, atau iqomahnya itu dua-dua, ya, tidak satu-satu namun dua-dua. La ilaha illallahnya doa, asyhadu an la ilaha illallahnya dua kali, asyhadu anna Muhammadar Rasulullahnya dua kali. Fala ba'sa, hukumnya tidak mengapa. Cuma boleh saja. Tarji' menurut penulis cuma sekedar boleh, baik, tidak dia anjurkan. Kalau dalam madhab Syafi'i, dianjurkan. Ya anna minal ikhtilab al-mubah, karena dah termasuk dalam perselisihan tanawu, ikhtilab yang diperbolehkan, perbedaan bacaan yang diperbolehkan. Dan dianjurkan dalam adzan subuh setelah hayya al-falah mengucapkan as-salatu khairu minan naum. Catatan kaki, kalimat as-salatu khairu minan naum disebut tathwib dari kata-kata sabaya subuh, artinya kembali. Kenapa disebut demikian? Karena muadzin ketika mengucapkan kalimat ini dalam azan sholat subuh, dia kembali darinya menuju perkataan yang di sana berisi dorongan untuk segera mengerjakan sholat. Tadi kan sudah ada hayya 'alas shalah, itu ajakan untuk sholat, dan hayya 'alal falah, itu sudah selingan, setelah itu as-shalatu khairu minan naum, yang ini semakna dengan hayya 'alas shalah, maka berarti dia kembali kepada ajakan untuk segera mengerjakan sholat. Berdasarkan hadis yang diriwayatkan Abu Mahdzurah, Rasul berkata kepada Abu Mahdzurah, jika adzan subuh, maka katakanlah as-shalatu khairu minan naum. Kemudian apa yang diucapkan oleh orang yang mendengar adzan dan doa yang dibaca oleh orang yang mendengar adzan ba'dahu setelah adzan. Maka judul ini menunjukkan bahwasanya muadzin tidak dituntunkan untuk berdoa. Doa setelah adzan itu khusus untuk orang yang mendengarkannya dan tidak berlaku untuk muadzin. Dan dalam masalah ada dua pendapat ulama memang, dan pendapat yang tepat adalah pendapat yang dipilih oleh penulis buku ini, yaitu doa setelah adzan hanya berlaku untuk orang yang mendengarkan, baik laki-laki ataupun perempuan, dan tidak berlaku untuk muadzinnya. Maka dianjurkan bagi orang yang mendengar adzan, lihat, orang yang mendengar adzan untuk mengucapkan semisal apa yang dikatakan oleh Mu'adzim berdasarkan hadis Abu Sa'id, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika kalian mendengar anida adzan, maka ucapkanlah semisal apa yang diucapkan oleh Mu'adzin, kecuali hayya 'alas shalah dan hayya 'alal falah. Maka dituntunkan bagi pendengar adzan untuk mengucapkan la haula wala quwata illa billah setelah ucapan Mu'adzin hayya 'alas shalah. Demikian juga setelah ucapan hayya 'alal falah berdasarkan hadis Umar bin Al-Khattab tentang masalah ini. Wa idza qala al-mu'adzin fi shalati subhi, dan jika Mu'adzin dalam salat subuh mengucapkan as-salatu khairum minan naum, maka pendengar adzan adalah berkata semisal itu. Sama, as-salatu khairum minan naum. Walayusannu dhalika indal iqomah. Dan tidak dituntunkan, tidak dianjurkan untuk mengulang apa yang diucapkan oleh Mu'adzin untuk bacaan iqomah. Ya, ada dua pendapat ulama dalam masalah ini, dan insya Allah ini pendapat yang lebih tepat, yaitu menjawab kalimat adzan hanya berlaku untuk adzan dan tidak berlaku untuk iqomah. Kemudian setelah selesai adzan, bersolawat untuk Nabi, setelah itu berdoa, Allahumma rabba hadhihi da'wati tammah wa salatil qa'imah. Ya Allah, Rabb pemilik panggilan yang sempurna ini dan salat yang tegak, berikanlah kepada Muhammad wasilah. Dan wasilah Nabi katakan adalah manzilatul fil jannah. La yakunu ila li abadin min ibadillah wa arju an akuna ana huwa. Dia adalah satu tempat di surga yang cuma diisi satu orang, dan aku berharap akulah orangnya. Wal fadilah, dan keutamaan, dan berikanlah untuk beliau kedudukan yang terpuji yang telah engkau janjikan. Di catatan kaki, dilanjutannya hadis, siapa yang mengucapkan kalimat tersebut, halat lahu syafa'atun nabi, maka dia akan mendapatkan syafa'at nabi yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Ya, demikian yang kita baca kesempatan pagi hari ini. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Jika seorang sengaja tidur sehingga dia bablas waktu sholatnya dan dia tahu kebiasaannya, tapi dia tetap mengerjakan sholatnya di luar waktu, apakah orang ini kafir menurut saya Ibnu Bas? Iya, dia kafir murtad menurut saya Ibnu Bas. Ibnu Qayyim mengatakan membaca ayat dengan tadabur dan tafakur lebih baik daripada banyak ayat tanpa keduanya. Apakah ini juga berlaku untuk Ramadan? Ini tidak berlaku untuk Ramadan. Ya, Ramadan sebagaimana amal salaf, yang berlaku adalah memperbanyak membaca. Jangan kalau mengikuti selain Allah dan menjadikannya aulia, tolong jelaskan sisi pendalilan dari ayat ini terkait haramnya taklid pada penentang kitab dan sunnah. Sisi pendalilannya dari kalimat, janganlah kamu mengikuti selain Allah. Maka yang diperintahkan adalah mengikuti Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, ketika telah tahu kalau ajaran Allah demikian, namun orang ngotot dengan pendapat yang lain yang tidak sesuai, yang bertentangan, maka dia berlawanan dengan ayat. Apakah iqomah juga disunahkan menutup telinga sebagaimana adzan? Ini satu hal yang diperselisihkan ulama. Apakah tutup telinga juga berlaku untuk anjurannya juga berlaku untuk iqomah, ataukah hanya berlaku untuk adzan? Wallahu taala alam, yang lebih tepat tidak berlaku untuk iqomah. Adzan kedua masuknya adalah fajar shadiq, bagaimana tanda masuknya adzan pertama? Zahir sunnah menunjukkan kalau praktek di Saudi di Haramain satu jam sebelum fajar shadiq. Namun zahir sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam menunjukkan bahasanya adzan pertama sebelum subuh itu tidaklah lama jaraknya dengan adzan subuh. Maka kurang lebih seandainya dibuat menit sekitar 15 ataukah 20 menit sebelum adzan subuh yang sebenarnya. Apa yang seharusnya dilakukan seorang perempuan jika ragu-ragu sama sekali tidak bisa membedakan darah? Apa yang dimaksudkan dengan pertanyaan ini? Jika yang dimaksudkan adalah istihadhah, maka tadi telah disampaikan jawabannya, yaitu ambil 6 atau 7 hari. Hayya 'alash-shalah diucapkan pada azan pertama waktu subuh atau ke azan kedua. Mungkin yang dimaksudkan bukan hayya 'alash-shalah, as-shalatu khairum minan naum, diucapkan pada azan sebelum subuh atau ke azan setelah subuh. Ini satu hal yang diperselisihkan ulama. Kalau saya bin Baz, saya Ibnu Taimin, setelah diucapkan di azan di waktu subuh yang sesungguhnya. Kalau saya Al-Albani, di azan pertama sebelum subuh. Wallah alam, seandainya dan apa yang dipraktekkan di masyarakat kita itu sebagaimana fatwa Syaikh bin Baz, Syaikh Ibnu Utsaimin, maka insya Allah itu yang maka itu bisa dipraktekkan dan bisa diamalkan. Ada pertanyaan yang sama. Jika kita mendengar adzan lebih dari satu kali, apakah kita harus tetap menjawab adzan yang kedua dan seterusnya? Jawablah adzan yang dari masjid yang Anda mau datang ke sana. Tentang wanita yang datang ke Jogja untuk belajar berasal dari kota lain yang jauhnya sejauh jarak safar, dia tidak punya mahram selama di Jogja, apakah keberadaan wanita tersebut di Jogja selama berbulan-bulan termasuk safarnya yang terlarang karena wanita tersebut tinggal di kota yang dia tidak memiliki mahram di sana? Jawabannya tidak termasuk safar. Para ulama mengatakan jika dia berniat, jumhur ulama mengatakan jika dia disampai tujuan niatnya lebih dari 4 hari, maka sejak dia tiba di situ, maka dia bukan musafir. Dia bukan musafir. Maka asalkan dia tinggal di tempat yang aman, tempat yang terjaga, lingkungannya lingkungan yang baik, kosnya kos yang ketat, insya Allah tidak mengapa. Seorang perempuan yang sudah mencapai usia 9 tahun namun dia belum haid, apakah dia sudah masuk masa balig? Dalam mazhab Syafi'i dia. Dalam mazhab Syafi'i, jika dia sudah 9 tahun berarti sudah balig. Namun wallahu ta'ala alam yang tepat, ya, kalau dia belum mengalami haid, ditunggu sampai dia haid. Apa hukum salat tahajud yang merupakan qiyamul lail sedangkan sebelumnya telah mengerjakan salat tarawih dan witir yang juga merupakan qiyamul lail? Yang benar sebagaimana pendapat jamaahir ahlul ilm, qiyamul lail tidak ada batasan maksimalnya. Sehingga boleh jadi, maka boleh saja dia melakukan qiyamul lail setelah di awal malam dia salat tarawih dan witir, namun tidak boleh witir lagi. Karena tidak ada dua witir dalam satu malam. Menghentikan haid untuk sementara waktu selama ibadah haji, hukumnya boleh, namun kurang afdol. Hukumnya diperbolehkan dan tidak terlarang. Demikian juga menghentikan haid untuk supaya maksimal puasa Ramadan, hukumnya boleh. Namun meninggalkannya yang lebih baik. Karena semakin alami maka itu lebih baik. Karena hal-hal yang tidak alami biasanya mengandung efek samping. Mandi setelah selesai haid langsung sholat ataukah setelah mandi harus wudu terlebih dahulu? Langsung sholat tanpa perlu wudu lagi. Untuk anak 10 tahun, bagaimana bentuk hukuman fisik secara konkret? Ada yang mengkontekstualkan, maksudnya adalah, maksud dipukul adalah dikuatkan. Dikuatkan itu apa maksudnya jadinya? suruh push up biar badannya kuat. Maka hukumannya ya dipukul ya boleh jadi di istilahnya dicubit pantatnya atau sampai dia mau sholat ya. Atau tadi suruh push up ya. Apakah hukum melakukan adzan sampai demikian meliuk-liuk hukumnya makruh? Apakah dalam kalim adzan juga berlaku hukum tajwid? Hukum makhraj dan sebagainya berlaku. Adapun hukum mat, maka di buku-buku tajwid diberikan kelonggaran untuk mat untuk bacaan adzan. Di salah satu buku tajwid, kalau tidak salah ada satu buku judulnya Hakku Tilawah, disampaikan bahasanya untuk akhir bacaan kalimat-kalimat adzan dibolehkan sampai 10 harokat. Kalau waktu sholat mepet dalam keadaan junub, apa yang dilakukan, mandi atau katayam? Wajib mandi jika ada air. Maka tidak ada udzur yang memberikan tayamum karena mepet, itu tidak ada. Boleh tayamum kalau ajiz, tidak bisa menggunakan air karena enggak ada atau karena tidak memungkinkan. Tidak ada kemudian mepet. Gitu. Kalau mandi sholatnya di luar waktu, ya tidak mengapa. Tidaklah ketika mungkin misalnya junub atau haid, waktunya sudah, ya segera dia mandi. Tidaklah dia mandi dengan mandi yang syar'i. Cukup satu kali mandi. Cukup satu kali mandi. Mudah tahu mepet mah mandi di kamar mandinya 5 kali. Dia tahu ini waktunya mepet tinggal 10 menit. Itu kalau dia mandi syar'i, 10 menit cukup. 10 menit cukup. Dia tahu ini, oh. Tinggal 10 menit, maka mandinya mandi syar'i, selesai. Nanti kemudian sholat, setelah sholat gak puas, mandi lagi gak apa-apa lah. Wah, tadi belum mantap, belum puas. Nanti mau puas-puasan. Yang penting, ini ngejar waktu. Kalau dia mandinya sampai 3 kali, sampai 5 kali, kemudian di luar waktu, ini kecobohan. Ini taksir, pelanggaran. Karena seandainya dia mandinya mandi syar'i, yang itu cukup sekali, dia tetap bisa dapat sholat di waktunya. Gara-gara dia mandinya itu dipuas-puaskan, akhirnya sholatnya di luar waktunya, maka dia berdosa dengan sengaja sholat di luar waktunya. Maka solusinya kalau dia mepet, mandinya mandi syar'i, yang itu butuh waktu yang tidak banyak, anggap saja sudah termasuk pakai baju dan seterusnya, itu 5 menit. 5 menit sudah cukup untuk mandi yang syar'i, yang sekali guyuran saja. Apalagi tanpa perlu wudu macam-macam itu. Dah, cuma satu guyuran rata atas sampai bawah, selesai. Bisa dijamin 1 menit itu, 5 menit itu sudah plus lepas pakaian, pakai pakaian lagi, udah plus anduk, berhanduk. Nah, nanti kemudian sholat sebagaimana mestinya, sehingga sholatnya di waktunya. Nah, nanti kalau setelah selesai sholat, waduh, saya tak memuaskan mandi. Nah, nanti silakan diulangi lagi. Untuk demi kepuasan dan kemantapan hati. Apa boleh tayamum dan wudu digabung? Misal pada kondisi di mana ada luka di sebagian anggota wudu dan air sedikit, ataukah langsung tayamum? Pendapat yang dalam kondisi ini yang tepat, dia wudu dan tayamum. Ya, ketika ada air sedikit misalnya, habiskan air untuk wudu. Sampai basuh tangan, air habis. Air sudah enggak ada, ya sudah, maka kemudian dia tayamum. Dan niat tayamumnya adalah tayamum untuk selain tangan. Makanya tayamumnya berbeda. Tayamum untuk mentayamumi selain tangan. Berarti kepala tinggal apa? Kepala dan kaki saja. Kepala, telinga, dan kaki. Maka tayamumnya niatnya untuk itu. Jika ada seorang wanita yang sampai usia 20 tahun belum haid, apakah tolak ukur baliknya tetap menunggu haid? Tolak ukurnya menggunakan usia yaitu 15 tahun. Maka dia sudah balik. Apakah sah talak ketika haid terhitung talak ataukah tidak? Ulama berselisih pendapat. Ibnu Taimiyah dan Ibnu Al-Qayyim mengatakan itu dosa dan talak tidak sah. Dan pendapat jumhur ulama dinilai yang benar, itu dosa dan talak sah. Mengingat sabda Nabi kepada Umar berkaitan dengan anaknya, murhu liuroji'ha. Perintahkan anakmu untuk merujuk istrinya. Dan tidak ada rujuk kecuali setelah tolak. Terkait orang kafir tidak diwajibkan sholat, apakah ini tepat? Tepat. Fi hukmi dunia, untuk hukum dunia orang kafir tidak diwajibkan sholat dan tidak sah sholatnya. Namun di akhirat orang kafir akan dapat tambahan hukuman karena dia tidak sholat. Maka itu fi hukmil, fi ahkamil akhirah. Jadi dia akan dapat tambahan hukuman. Mengingat pendapat bahasanya waktu sholat isya adalah hingga tengah malam, jika seorang wanita suci setelah tengah malam, sebelum fajar, apakah dia wajib sholat maghrib dan isya? Wajib maghrib dan isya, menimbang pendapat sebagian ulama atau banyak ulama yang mengatakan adanya waktu darurat untuk sholat isya. Itu setelah tengah malam sampai terbit fajar adalah waktu darurat untuk sholat isya, yang hanya dimanfaatkan oleh orang-orang yang terpaksa, semacam orang yang kelupaan, orang yang ketiduran, yang memang asli ketiduran, demikian juga wanita haid yang baru berhenti darahnya setelah tengah malam, setengah 12 atau semacam itu. Dalil-dalil hanya menunjukkan larangan bagi yang sedang haid, mengapa diberlakukan juga untuk nifas, mengingat ijma ulama yang mengatakan bahasanya darah haid status hukumnya sama dengan darah nifas. Darah nifas status hukumnya sama dengan darah haid. Nukilan ijma, kalau tidak salah sudah kita baca di pertemuan yang lewat, ditambah Nabi menyebut haid dengan nifas. Ketika Aisyah haid, Nabi mengatakan kepada Aisyah, anafisti, apakah engkau nifas? Artinya apakah engkau haid? Maka Nabi menyebut haid dengan sebutan nifas, maka ini menunjukkan bahasanya nifas sama dengan haid. Apakah diperbolehkan apabila akan sholat tarawih dengan niat 4-4-3 rakaat, namun yang terjadi ketika sholat adalah 2-2-2-3, karena waktu sholat yang kedua anaknya nangis, yang seharusnya 4 rakaat dia ubah niatnya menjadi 2 rakaat. Tentang perubahan niat semula 4 rakaat kemudian 2 rakaat, insya Allah itu tidak mengapa, karena bukan perubahan niat, niatnya tetap niat tarawih, niatnya tetap niat tarawih, dia tidak mengubah niat tersebut, cuma terdapat perubahan tata caranya. Demikian sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa qadana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.